السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah tabaraka wa ta'ala masih memberi kemudahan kepada kita untuk melanjutkan kajian kita dari pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah, dari penjelasan Manzumah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah Fi Dhikri Hali Ashrafil Bariyah Karya Al-Allamah Ali Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Abil Izz Al-Hanafi Rahimahullahu Ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bait-bait yang menerangkan tentang wafatnya Abu Talib yang disusul beberapa hari kemudian wafatnya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Wa ba'da tis'in min sini risalatih mata Abu Talibin dhu kafalatih وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت. Kedua bait ini menerangkan tentang kematian Abu Talib yang kemudian disusul dengan wafatnya istri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat beliau cintai, salah seorang di antara wanita terbaik dan dari ahlul jannah, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan disebutkan oleh Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala bahwa meninggalnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha itu 3 hari setelah meninggalnya Abu Talib. Jadi belum hilang kesedihan dengan wafatnya Abu Talib, disusul dengan wafatnya Khadijah. Dan ini disebutkan oleh sebagian para ahli sejarah, di antaranya Al-Hakim rahimahullah ta'ala, bahwa Khadijah meninggal 3 hari setelah kematian Abu Talib. Namun yang pasti yang disebutkan dalam riwayat yang sahih, bahwa Khadijah radhiyallahu ta'ala anha meninggal 3 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Yani di tahun ke-10 setelah diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Maka dengan 2 peristiwa ini, lebih terkhusus wafatnya Abu Talib, yang kita mengetahui bahwa Abu Talib meskipun dalam keadaan kafir, namun dia adalah paman Rasulullah, sehingga adanya hubungan kekerabatan ini menyebabkan Abu Talib senantiasa memberi perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari upaya orang-orang musyrik Makkah, dari kaum Quraisy, yang hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan, kita membaca kembali. Kemarin ada yang berhutang. Siapa? Ahmad atau Muhammad? Ah? Ahmad. Aina Ahmad? Ah, hadha Ahmad. Ahmad sahibul imamah wa Muhammad sahibul qalansuwa. Tafadhal. Irfa sawtak hatta nasma'. 3 mada. Barakallahu fik. Insyaallah alladhi ba'dahu akhuna Faisal. عندك بعده إن شاء الله. بارك الله فيك. Setelah kematian Abu Talib, maka hal ini membuka peluang yang besar bagi orang-orang musyrikin untuk terus menindas kaum muslimin dan mempersempit gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cara: teror, intimidasi, yang hendak mempersempit gerakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka memandang bahwa dakwah Rasulullah alaihi salatu wasallam semakin menyebar hari demi hari, semakin bertambah orang-orang yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disebabkan karena Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan risalah yang datang dari Allah azza wa jalla. Beliau tidak mengharapkan dunia. Beliau tidak mengharapkan jabatan. Namun beliau mengharapkan ridha Allah dan mengemban amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyebarkan dakwah tauhid kepada seluruh umat. Maka tatkala orang-orang musyrikin, kaum kafir Quraisy, mereka hendak memadamkan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi Allah azza wa jalla yang senantiasa memberikan pertolongan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yuriduna an yutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Mereka orang-orang kafir hendak memadamkan cahaya Allah, hendak memadamkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan-lisan mereka, dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka. Namun Allah azza wa jalla enggan, melainkan Allah menghendaki untuk menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang kafir itu merasa benci, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang membawa hidayah dan membawa agama yang hak untuk dimenangkan atas seluruh keyakinan-keyakinan yang lain. Walaupun orang-orang musyrik itu benci. Dan Allah azza wa jalla berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka, dengan mulut-mulut mereka. Namun Allah Azza wa Jal menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang kafir itu benci. Sehingga tatkala kaum musyrikin mereka mempersempit gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, khususnya di kota Makkah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mencari cara untuk menyampaikan agama ini kepada siapa saja yang memungkinkan bagi beliau untuk menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Sehingga ketika kaum musyrikin mereka terus mempersempit gerakan Nabi alaihi salatu wasallam di kota Makkah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menyampaikan dakwahnya di wilayah Taif. Di wilayah Taif. Dan wilayah Taif, dan hingga sekarang pun wilayah ini disebut Taif. Dan di sana ada kabilah Banu Thaqif. Kalau dalam perjalanan mobil sekarang ini kurang lebih 1 atau 1.5 jam dari Makkah, disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Taif dan hendak menyebarkan dakwah di sana, karena di wilayah Taif tersebut ada sebagian dari mereka yang masih ada hubungan keluarga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari arah ibu Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan ketika itu tidak ada permusuhan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Banu Thaqif, dengan masyarakat Taif. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap agar kemudian penduduk Taif menerima dakwah beliau dan menjawab seruan beliau untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan beribadah hanya kepadanya, meninggalkan segala jenis perbuatan syirik yang disembah dari selain Allah azza wa jal. Dan disebutkan bahwa beliau sempat tinggal di Taif kurang lebih 1 bulan mengajak mereka, mendatangi para petinggi penduduk Taif untuk menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi para petinggi ini atau orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat Taif, agar kemudian apabila mereka menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah yang menjadi pelindung dalam dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Taif. Dan perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Taif itu disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menunjukkan bahwa kisah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah di wilayah Taif adalah kisah yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan dari kisah tersebut kita akan melihat bagaimana beratnya amanah yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa bayangkan ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid ini yang memerlukan perjuangan yang luar biasa. Pada awalnya beliau hanya bersama dengan keluarganya Khadijah, lalu kemudian beliau menyampaikan dakwah ini kepada orang per orang, lalu kemudian beliau pun menyampaikan dakwah ini secara terang-terangan. Setelah 4 tahun lamanya beliau melakukan dakwah sirriyah. Setelah itu beliau menyebarkan Islam dengan cara jahriyah, terang-terangan. Maka ada yang menerimanya, namun mayoritas mereka menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan yang berat ya ikhwan. Jangan kita membandingkan beratnya perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beratnya perjuangan dakwah di masa kita sekarang ini. Apalagi kita di tengah-tengah masyarakat muslimin. Ya. Jauh lebih ringan dibandingkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat wafatnya Abu Talib, beliau seakan-akan sudah tidak lagi memiliki benteng yang memberikan perlindungan terhadap beliau. Maka beliau mencoba untuk menyebarkan dakwahnya di Taif. Apa yang beliau alami di Taif pada saat beliau berdakwah? Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau memberitakan bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal ata 'alaika yawmun kana ashadd min yawmi Uhud?" Apakah engkau pernah melalui satu hari yang kamu rasakan lebih sulit dari peristiwa perang Uhud? Perang Uhud termasuk peristiwa yang sulit dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa itu banyak dari kalangan para sahabat yang gugur dalam berjihad fi sabilillah, termasuk paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, sayyidus syuhada, dan beliau sendiri terluka. Walhasil itu adalah hari yang sulit, peristiwa perang Uhud. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, "Apakah ada hari yang lebih sulit yang pernah kamu alami wahai Rasulullah dari apa yang telah engkau alami dalam peristiwa perang Uhud?" Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Laqad laqitu min qaumiki wa kana ashadd ma laqitu minhum yawmal 'aqabah." Aku telah merasakan dari kaummu apa yang aku rasakan dari berbagai macam kesulitan, dari hal-hal yang membuat aku merasa berat dan termasuk yang paling berat yang aku rasakan, kata beliau, adalah peristiwa Yaumul Aqabah. Peristiwa Yaumul Aqabah, hari Al-Aqabah. Disebutkan bahwa yang dimaksud hari Al-Aqabah ini adalah hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pada waktu itu berada di Mina, di Aqabah. Beliau mengajak manusia agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka tidak menerima ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa itu. Maka peristiwa itu disebut dengan hari Al-Aqabah. Mungkin kita biasa mendengar salah satu di antara amalan haji adalah melontar Jamratul Aqabah. Itu Al-Aqabah itu nama tempat yang ada di Mina, yang mengarah ke kota Makkah. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri. Karena di Al-Aqabah pada waktu itu ada bukit di situ. Maka beliau berada di ketinggian untuk mengajak mereka agar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka tidak mengindahkan ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menyakiti Rasulullah alaihi salatu wassalam. إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فرفعت رأسي. Lalu kemudian kata beliau, ketika itu aku menawarkan kepada Ibnu Abdi Yalil Ibnu Abdi Kulal. Siapa ini Ibnu Abdi Yalil Ibnu Abdi Kulal? Ibnu Abdi Yalil Ibnu Abdi Kulal disebutkan bahwa dia bernama Kinanah, dan dia termasuk tokoh di masyarakat Taif. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada Ibnu Abdi Yalil ini agar memberikan perlindungan kepada beliau. Beliau ingin berdakwah dan beliau butuh ada yang memberikan perlindungan dari masyarakat Taif yang disegani, yang dikenal oleh masyarakat Taif. Sehingga ketika orang yang dikenal tersebut memberikan perlindungan, maka memungkinkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Maka pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada Ibnu Abdi Yalil yang bernama Kinanah Al-Thaqafi dari Banu Thaqif, namun mereka menolaknya. Bahkan mereka melempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bebatuan yang menyebabkan berdarahnya kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi khilaf di kalangan ahli sejarah, apakah kemudian setelah itu Ibnu Abdi Yalil ini masuk Islam setelah Fathu Makkah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari memerangi Taif. Musa bin Uqbah, demikian pula Muhammad bin Ishaq, mereka menyebutkan bahwa Kinanah ini, Kinanah bin Abi Yalil, termasuk yang masuk Islam. Bahkan dia termasuk yang menjadi utusan bersama masyarakat Taif yang menyatakan keislamannya pada tahun ke-10 Hijriah. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian para ulama seperti Ibn Abdul Barr menyebutkan bahwa masyarakat Taif memang betul mereka menjadi utusan, yakni mereka dalam sebuah kelompok mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislamannya. Namun kecuali Kinanah. Disebutkan bahwa Kinanah tidak termasuk yang masuk ke dalam Islam dan dia keluar berangkat ke Romawi lalu kemudian meninggal di sana. Walhasil terjadi khilaf tentang apakah Ibnu Abdi Yalil ini pada akhirnya masuk ke dalam Islam atau tidak. Wallahu ta'ala alam. Namun di awal Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada Ibnu Abdi Yalil agar menjadi pelindung yang memberikan perlindungan kepada beliau dan dakwah beliau. Beliau ingin berdakwah di Taif. Falam yujibni ila ma aradtu. Namun Ibnu Abdi Yalil tidak memenuhi ajakanku sebagaimana yang aku inginkan. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Maka aku pun pergi dalam keadaan aku sedih. Nampak di wajahku sedih. Falam astafiq illa biqarni tha'alib. Beliau meninggalkan Taif itu dalam keadaan terluka. Dan aku tidak sadar, aku terus berjalan sampai kemudian aku tiba di daerah yang disebut Qarnu Tha'alib. Qarnu Tha'alib ini yang disebut Qarnul Manazil. Yang ini merupakan daerah miqat untuk penduduk Najd dan siapa saja yang berangkat untuk menunaikan ihram dari wilayah Najd tersebut. Setibanya di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farafa'tu ra'si, aku pun mengangkat kepalaku. Fa idza ana bi sahabatin qad adallatni. Ini pindah. Tak boleh bareng. Pindah. Farafa'tu ra'si, maka aku mengangkat kepalaku. Tiba-tiba aku melihat segumpal awan yang menaungiku di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nadartu fa idza fiha Jibril, maka aku pun melihat dan memperhatikan dan ternyata di situ ada Jibril alaihi salam. Pada dani, maka Jibril pun memanggil aku. Fa qala inna Allah azza wa jalla qad sami'a qawla qaumika lak. Kata Jibril alaihissalam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mendengarkan ucapan kaummu kepadamu. Wa maraddu alaik, dan apa yang menjadi jawaban mereka terhadapmu, bahwa mereka enggan untuk memberikan pertolongan kepadamu, mereka enggan memberikan perlindungan kepadamu, bahkan mereka menyakitimu, mereka melukaimu. وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. Dan telah diutus kepadamu malaikat yang mengatur bukit-bukit, yang menguasai gunung-gunung, agar engkau memerintahkan kepada malaikat itu apa saja yang engkau inginkan. Engkau ingin malaikat itu mengangkat gunung lalu kemudian membinasakan seluruh masyarakat Taif, silakan, terserah engkau wahai Rasulullah. Nah, ditawari oleh Jibril alaihissalam, dan Allah azza wajal mengutus malakul jibal. Nah, apa lagi? Ke belakang, ke belakang. Ini di belakang. Ini di belakang. Siapa yang ketawa, ngobrol, jewer kupingnya. Ya, yang di belakang jewer kupingnya. Nah, لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ, agar engkau memerintahkan kepadanya dengan apa yang kau inginkan. قَالَ فَنَادَانِ مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ, maka malaikat yang ditugaskan untuk mengatur gunung-gunung tersebut memanggil aku dan mengucapkan salam kepadaku. Thumma qala, lalu malaikat ini mengatakan, ya Muhammad, inna Allah qad sami'a qawla qawmika lak, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengarkan ucapan kaummu terhadapmu. Wa ana malakul jibal, aku adalah malaikat yang mengatur gunung-gunung. Wa qad ba'athani rabbuka ilaika lita'murani bi amrik, dan sungguh Rabbmu telah mengutus aku kepadamu agar engkau memerintahkan kepadaku apa saja yang kau inginkan. Fama syi'ta, in syi'ta an utbiq alaihimul akhsyabain, apa saja yang kau inginkan wahai Rasulullah, apabila engkau ingin aku akan jatuhkan kepada mereka al akhsyabain, dua bukit besar. Al akhsyabain, yang dimaksud al akhsyabain dari kata akhsyab. Akhsyab itu adalah sebuah nama untuk sebuah bukit yang terdiri dari batu-batuan yang keras. Ya. Itu akhsyab. Akhsyabain, yakni dua bukit yang besar yang keras. Kata para ulama, yang dimaksud adalah bukit Abu Qubais dan yang berada di hadapannya, dua bukit ini ingin diangkat oleh malakul jibal untuk dijatuhkan kepada masyarakat Taif. Subhanallah. Nasrullah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam terzalimi, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah mengatakan lempar? Segera saja lempar saja bukit itu, biar mereka mati semua. Nah, mereka telah menyakiti Rasul. Apakah seperti itu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini dalam kondisi beliau terzalimin. Dalam kondisi beliau terluka. Biasanya seorang kalau baru saja ya bertikai dengan seorang atau sekelompok orang, itu emosinya masih bergejolak. Iya kan? Biasanya kalau emosi bergejolak, wah inginnya lawannya itu cepat mati sudah. Inginnya supaya lawannya cepat mati. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berjalan kaki, terusir dari Taif. Tidak ada yang memberi perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilempar, beliau berjalan dalam keadaan terluka. Subhanallah. Lalu kemudian ditawari. Antum bayangannya jangan seperti sekarang. Dari Mekah ke Taif naik mobil. Kondisi pada saat itu berat, luar biasa. Beliau meninggalkan sampai jalan kaki. ditawari oleh Malakul Jibal. Apa yang engkau inginkan? Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau menginginkan untuk ditimpakan kepada mereka bukit, pada saat itu juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rauf Rahim menginginkan kepada umat ini kebaikan, mengharapkan dari umat ini agar mereka menjadi ahlul jannah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat Rasulullah alaihi salatu wassalam, rahim kepada umatnya. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'a. Bahkan aku berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari keturunan mereka, maksudnya kalaupun yang ada sekarang ini mereka menyekutukan Allah dan mereka mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah berharap agar keturunannya, keturunan dari mereka, ada yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah berharap, dan harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam terwujud, alhamdulillah. Bahkan di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita sebutkan tadi, begitu ditaklukkan kota Mekah, maka kabilah-kabilah Arab dari berbagai wilayah mereka mengutus orang-orang yang menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan bahwa mereka telah menjadi muslimin, termasuk masyarakat Taif. Mereka menyatakan keislamannya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Termasuk masyarakat Taif, mereka rombongan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq. Kata beliau, "Lamma intaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Taif, amada ila nafarin min Thaqif." Bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Taif, maka beliau pun mendatangi beberapa orang dari kabilah Banu Thaqif. Wahum yauma idzin sadatu Thaqif wa asyrafuhum, dan mereka ini adalah para petinggi Thaqif, orang-orang yang mulia di hadapan masyarakatnya. Wahum ikhwatun thalatha, dan mereka ini tiga orang bersaudara. Yang pertama Abdu Yalil bin Amr bin Umair, yang kedua Mas'ud bin Amr bin Umair, dan yang ketiga Habib bin Amr bin Umair. Mereka ini bersaudara dari kabilah yang sama, Banu Thaqif. Wa inda ahadihim imra'atun min Quraisy min Bani Jumah, dan pada salah seorang mereka juga ada seorang wanita dari Quraisy, dari kabilah Banu Jumah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mendakwahkan tauhid kepada masyarakat Taif secara umum, beliau berusaha untuk mendatangi para petinggi ini. Kalau dengan bahasa kita, melobi mereka. Melobi mereka, mengajak mereka terlebih dahulu. Karena kalau yang di atas ini mereka memenuhi ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini bisa menjadi kekuatan untuk menyampaikan kepada masyarakat Taif. Dan itu yang dialami oleh kaum muslimin di Makkah ketika masuk Islam. Sebagian orang-orang yang memiliki kekuatan di masyarakat Makkah, masyarakat Quraisy, maka nampak ada kekuatan yang bertambah, seperti masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dan masuk Islamnya Umar bin Al-Khattab. Ma zilna a'izzatan mundhu aslama Umar, Kata Ibnu Mas'ud, kami selalu dalam keadaan mulia. Kami merasa mulia semenjak masuk Islamnya Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala. Maka ini kesempatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka menerima seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini akan memberikan perlindungan kepada dakwah Rasul. Fajalasa ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'ahum ila Allah. Maka Rasulullah pun duduk dengan mereka dan mengajak mereka untuk kembali kepada jalan Allah. Wa kallamahum bima ja'ahum lahu min nusratihi 'alal Islam wal qiyam ma'ahu 'ala man khalafahu min qaumihi. Dan Rasul menyampaikan kepada mereka agar hendaknya mereka menjadi penolong untuk membela Islam dan tegak memberikan perlindungan dalam menghadapi orang-orang yang menyelisihinya dari kaumnya. Apa komentar para petinggi ini? Qala ahaduhum, salah seorang mereka mengatakan, huwa yamritu thiyabal Ka'bah in kana Allahu arsalah. Ya. Dia akan menyobek kain-kain atau kiswah Ka'bah itu apabila Allah benar mengutus kamu. Maksudnya orang ini merusak. Ya. Maksudnya dia tidak percaya bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya lagi mengatakan, "Ama wajadallah ahadan yursiluhu ghairuk?" Apakah Allah tidak mendapati orang lain yang diangkat sebagai rasulnya selain kamu? Tidak ada yang lain ya? Kok kamu yang jadi utusan Allah gitu? Yang ketiga lagi mengatakan, "Wallahi la ukallimuka abadan." Demi Allah, saya tidak akan bicara lagi denganmu selama-lamanya. La in kunta rasulan min Allah kama taqul la anta a'zamu khataran min an arudda 'alaika al-kalam. Kalau seandainya engkau seorang rasul utusan dari Allah sebagaimana yang kamu katakan, maka engkau ini orang yang paling berbahaya kalau saya bantah ucapanmu. Wa la in kunta takdzibu 'ala Allah ma yanbaghi li an ukallimak. Namun apabila engkau berdusta atas nama Allah, tidak sepantasnya aku berbicara denganmu. Ini sikap para petinggi Taif terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapat respon dari mereka. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indihim wa qad ya'isa min khabari Thaqif aw min khairi Thaqif. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri dari sisi mereka dan beliau merasa putus asa dari kebaikan yang bisa diraih dari Banu Thaqif. Maka Rasulullah sambil berdiri mengatakan kepada mereka, "Idza fa'altum ma fa'altum faktumu anni." Apabila kalian melakukan apa yang kalian lakukan ini, maksudnya kalian menolak, tidak menerima ajakanku, maka tolong sembunyikan ini dari kaummu tentang aku. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan kalau mereka ini menyebarkan kepada kaumnya, sudah akan muncul kebencian di tengah masyarakat Taif kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka sangat mendengarkan ucapan para petingginya. Ya. Akan tidak dipercaya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan semakin berat dakwah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai para petinggi ini yang menyebarkan. Nah, masyarakat jahiliyah, masyarakat yang benar-benar memiliki sifat fanatik kepada pimpinannya, kepada orang yang dimuliakan di tengah kaumnya. Itu mereka. Jadi apa yang dikatakan, mereka ikut. Sehingga mereka tidak akan mendengarkan apapun ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, sebagian yang memiliki sifat fanatik ini kepada orang-orang yang dianggap memiliki kemuliaan di tengah-tengah mereka, ya, fanatik kepada seorang pimpinan misalnya, fanatik kepada seorang dianggap tokoh, apa saja yang disampaikan itu mereka dengarkan. Tidak lagi menimbang berdasarkan syariat, berdasarkan akal. Tidak. Apa kata orang di atas, maka itulah yang jadi pegangan mereka. Akal ini kayak dikesampingkan, dilepas. Hati-hati kamu ya dari Wahabi. Sudah. Yang di bawah ini, oh ya Wahabi itu sesat ya. Oh, Wahabi itu sesat, Wahabi itu begini begitu. Ya. Yang di bawah ini ya, ikut aja yang disampaikan oleh orang yang di atasnya. Jadi kalau orang yang di atas ini senang menebarkan fitnah, senang menebarkan kedustaan, maka yang di bawah ini kasihan. Yang di bawah ini kasihan. Terbawa dengan kedustaan, terbawa dengan fitnah. Ya. Seperti mereka yang benci dakwah, yang mereka sebut dengan dakwah Wahhabiyah. Nah. Apa yang disampaikan Muhammad Abdul Wahhab itu takfiri misalnya, gemar mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Yang di bawah ini ikut aja. Suka mengkafirkan orang, suka mengkafirkan kaum muslimin, ikut aja. Muhammad bin Abdul Wahhab ini akidahnya musyabbiha, menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang dibawa ikut aja, padahal tidak ada bukti. Bahkan yang disebarkan adalah kedustaan dan fitnah semata. Ini bahagian dari athar jahiliyah yang menimpa umat ini. Penyakit ta'assub, penyakit fanatik kepada orang yang ditokohkan tanpa melihat kepada dalil dan hujjah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, apabila kalian menyebarkan ya, maka itu akan menyebabkan terhalangnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayu'dhirahum dhalika alaih, sehingga kalau menyebar kepada kaumnya akan menyebabkan kaumnya marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada dakwah beliau. Falam yaf'alu, ternyata mereka tidak melakukan. Mereka sebarkan kepada masyarakatnya. Wa aghraw bihi sufaha'ahum wa abidahum yasubbunahu wa yasihuna bih. Mereka membangkitkan amarah orang-orang bodoh di tengah masyarakatnya dan para budaknya untuk mencela Rasulullah dan meneriaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ijtama' alaihi an-nas wa alja'uhu ila Ha'ith li'Utbah ibn Rabi'ah wa Syaibah ibn Rabi'ah. Sampai kemudian berkumpul ya sekelompok manusia ingin membunuh Rasulullah, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau sudah main massa berat, ini urusannya berat ya. Kalau massa yang ngamuk, ini tindakan orang-orang yang di atas al-batil ya. Pada saat mereka tidak memiliki hujjah, inilah cara mereka menggerakkan massa. Menggerakkan itu orang-orang tidak ngerti, orang-orang bodoh. Lalu mereka ini yang digerakkan untuk membuat keributan. Ini yang mereka lakukan sehingga orang-orang bodoh ini berkumpul, sehingga menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlari sampai beliau bersembunyi di kebun. Kebun miliknya Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Ketika beliau sembunyi di kebun itu, kebetulan dua orang ini ada di situ. Dua orang ini ada. Wa raja'anhu min sufaha'i Thaqif man kana yatba'u. Akhirnya ketika Rasulullah masuk ke dalam kebun tersebut, maka kembalilah orang-orang bodoh ini dari Banu Thaqif yang tadinya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amada ila dhilli habalatin min 'inab, maka beliau berlindung ya di naungan pohon anggur. Fajalasa fi, beliau duduk di sana. Wa abda Rabi'a yanzurani ilai, dalam keadaan Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah ini memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yarayani ma laqiya min sufahi ahli Thaif, dan mereka menyaksikan apa yang dialami oleh Nabi dari perbuatan orang-orang bodoh dari masyarakat Thaif. Wa qad laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata allati min bani Jumah fa qala laha madza laqina min ahma'ik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat bertemu wanita yang berasal dari Bani Jumah tersebut. Maka Rasul mengatakan padanya, apa yang kami temui dari kerabat-kerabatmu ini? Maksudnya mereka bukannya malah memberikan perlindungan kepada kami, tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka justru mengompori orang-orang bodoh untuk melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma tuma'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fima dhukira li, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa tenang, maka beliau pun berada di bawah pohon anggur itu, beliau berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiruni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika alaya ghadabun fala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'u li a'udhu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat wa saluha alayhi amru ad-dunya wal akhirah min an tunzila bi ghadabik أو يحل علي سخطك لك العذب حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu kelemahan kekuatan yang aku miliki. Wa qillata hilati, dan sedikitnya kepandaianku dalam berdakwah, dalam menyampaikan agama ini. Dan kehinaanku di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin, engkau adalah rabb hamba-hambamu yang lemah. Engkau adalah rabbku. Kepada siapakah engkau menyerahkan aku ya Allah? Apakah kepada orang yang jauh? Yang senantiasa menemui aku dengan yatajahamuni. Ya. Yang menemui aku dengan wajah yang tidak ada senyuman, maksudnya membenci aku. Ataukah engkau serahkan aku kepada musuh, ya, yang kemudian engkau menguasai perkara aku kepadanya? Apabila engkau tidak marah kepada aku ya Allah, apabila engkau tidak murka kepada aku ya Allah, aku tidak peduli. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengkhawatirkan murka Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Akan tetapi afiatuka hiya awsa'u li, keselamatan yang engkau berikan padaku itu jauh lebih lapang bagiku. Aku berlindung diri dengan cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan-kegelapan, dan akan memberikan kebaikan untuk perkara dunia dan akhirah. Maka aku berlindung diri kepadamu ya Allah, jangan sampai engkau menurunkan kepadaku kemurkaanmu atau kemarahanmu kepadaku. Lakal udba hatta tarda, bagimu ya Allah aku mengharapkan ridhamu hingga engkau benar-benar ridha kepadaku. La haula wala quwata illa bik, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau beristirahat di bawah pohon anggur di dalam kebun milik Ibn Rabi'ah tersebut. Falamma ra'ahu Ibn Rabi'ah Utbah wa Syaibah wa Malakhiyah taharrakat lahu rahimahuma. Ketika kedua orang ini, pemilik kebun ini, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka muncul sifat kasih sayangnya, muncul rasa kasihannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya musyrik, dua-duanya kafir, tapi melihat kondisi Rasulullah seperti itu, kasihan juga kedua orang ini. fada'awa gulaman lahuma nasraniyan, maka mereka pun memanggil budaknya yang mana budak ini keyakinannya Nasrani. Yuqalu lahu Addas, dia disebut bernama Addas. Maka keduanya mengatakan kepada budaknya ini, khudh qitafan min hadzal inab fadha'hu fi hadzal tabaq, kamu ambil beberapa qitaf ya dari anggur, ya kamu ambil dari anggur tersebut, letakkan di piring ini, thumma dhhab bihi ila hadzal rajul, lalu kemudian engkau berikan kepada lelaki itu, faqul lahu ya'kul minhu, lalu katakan kepadanya supaya dia makan dari anggur ini. Kasihan melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fa'ala Addas, maka Addas Nasrani ini melakukannya. Thumma aqbala bihi hatta wada'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia datang kepada Rasulullah dan dia letakkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala lahu kul, lalu Addas mengatakan makanlah. Falamma wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadahu qala, ketika Rasulullah meletakkan tangannya memegang anggur ini, maka beliau mengatakan bismillah, lalu beliau makan. Kaget Addas ini mendengarkan ucapan Rasulullah bismillah, maka Addas merasa heran memperhatikan Rasulullah, lalu dia mengatakan wallahi inna hadzal kalam ma yaquluhu ahlu hadhil bilad, demi Allah ucapan ini kamu mengatakan bismillah, ini tidak pernah diucapkan oleh penduduk negeri ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Wa min ahli ayyil biladi anta Addas? Wa madinuk?" Kamu dari negeri mana wahai Addas? Apa agamamu? Kata Addas, "Nasrani." Saya Nasrani, "Wa ana rajulun min ahli Ninwa." Saya seorang berasal dari penduduk Ninwa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika dia menyebutkan nama kampungnya ini, kata Rasulullah, "Min qaryati rajulis salih Yunus bin Matta." Itu adalah kampungnya seorang lelaki saleh yang bernama Yunus bin Matta, maksudnya Nabiullah Yunus alaihissalam. Kata Addas, "Wa ma yudrik ma Yunus bin Matta? Dari mana kamu tahu siapa itu Yunus bin Matta?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka akhi." Maka Rasulullah mengatakan, "Itu adalah saudaraku. Kana nabiyyan wa ana nabi." Dia adalah seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Fa'akabba Addas ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ra'sahu wa yadayhi wa qadamayhi. Ketika mendengarkan ucapan Nabi ini, maka Addas ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mencium kepalanya, mencium kedua tangannya, bahkan mencium kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang terjadi antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Addas. Dan disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa Addas ini kemudian masuk ke dalam Islam, menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percakapan mereka berdua ini diperhatikan sama Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Ya. Akhirnya mereka ngobrol, Utbah dan Rabi'ah ini ngobrol, apa? Utbah dan Syaibah ini. "Amma ghulamuka faqad afsadahu 'alaik." Itu budak kamu itu sudah dirusak oleh Rasulullah, oleh Muhammad itu maksudnya. Ya, dia perhatikan kok sampai ada dia mencium Rasulullah, sampai dia mencium kedua tangan, kedua kaki Rasulullah. Ketika Addas mendatangi mereka berdua, keduanya mengatakan, "Wailaki Addas, celaka kamu wahai Addas. Malaka tuqabbil ra'sa hadzal rajul wa yadayhi wa qadamayhi? Kenapa engkau mencium kepala orang ini? Kedua tangannya, kedua kakinya kamu cium semua." Kata Addas, "Ya sayyidi, ma fil ardi syai'un khairu min hadza." Wahai tuanku, tidak ada di muka bumi ini sesuatu yang lebih baik dari orang ini. Laqad akhbarani bi amrin ma ya'lamuhu illa nabi. Sungguh dia telah memberitakan kepadaku sesuatu yang tidak ada yang mengetahui jawabannya kecuali dia seorang nabi. Dari situ Addas meyakini. Keduanya mengatakan, "Wahai Addas, la yasrifannaka an dinik fa inna dinaka khairum min dinik." Celaka kamu Addas. Jangan sampai kamu dipalingkan dari agamamu. Agamamu itu lebih baik daripada apa yang dibawa oleh Muhammad itu. Ya. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyah dari Muhammad bin Ishaq. Namun para ulama berselisih tentang keabsahan riwayat ini. Sebagian para ulama mendhaifkan karena Muhammad bin Ishaq meriwayatkan hadis ini dalam keadaan dia dikenal sebagai seorang mudallis, sehingga asal hukum riwayatnya tidak diterima. Ya, ditambah lagi bahwa riwayat ini mursal, dari mursal Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, sehingga sebagian para ulama melemahkan. Demikian pula Dr. Akram Dhia al-Umari dalam As-Sirah An-Nabawiyah Sahihah, beliau menyebutkan bahwa riwayat ini lemah. Namun sebagian para ulama memandang bahwa riwayat ini bisa dikuatkan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, sehingga memungkinkan bahwa riwayat ini ada sisi kekuatan. Namun asal dari kisah ini sahih, sebagaimana kita sebutkan tadi, telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini ikhwan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.